بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Fal-lutfu wal-hikmatu, maka kelembutan dan hikmah dalam menasihati pemerintah. Wa-aydan laysa kullu syakhsin yumkinuhu an yadkhula 'ala sultani wa yansahahu, dan demikian pula tidak setiap orang mungkin baginya untuk masuk menemui penguasa dan menasihatinya. Yajibu an yakuna 'aliman lahu manzilatuhu wa makanatuhu. Wajib orang yang menasihati penguasa, bertemu dengannya menasihatinya, wajib ia adalah orang yang memiliki ilmu dan memiliki kedudukan di sisi penguasa tersebut. Fal-imam ibnu Bazin Allahu yarhamuhu kanat lahu makanatun. Al-Imam Ibnu Baz, semoga Allah merahmati beliau, beliau memiliki kedudukan. Al-hukamu yarawnahu akbar minhum. Pemerintah tatkala itu memandang beliau lebih besar daripada mereka. Famahma qala lahum hatta law aghladha lahum fa innahum yaqbaluna minhu. Maka apapun yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah kepada mereka pemerintah, bahkan seandainya beliau berkata, berucap dengan keras kepada mereka, maka sungguh mereka akan menerima nasihat dari beliau. Fahatta law kunta tasta'milu al-lutfa fal-awla an tatruka ghayraka mimman huwa ahlun lidhalika wa ajdaru minka. Maka bahkan seandainya engkau menggunakan metode yang lemah lembut dalam menasihati penguasa, yang lebih utama adalah engkau membiarkan orang lain yang lebih layak untuk melakukannya, yang lebih pantas darimu untuk menasihati penguasa. Idza kanat laka raghbatun sadiqatun fil islahi wan nushi wa izalatil munkari fasluk afdalat turuqi. Apabila engkau memiliki keinginan yang jujur untuk memperbaiki keadaan, menasihati pemerintah dan menghilangkan kemungkaran, maka tempuhlah jalan yang paling utama, yang paling baik. amma turuqut tashhiri fil khutabi wal idha'ati wan nasharati fahadihi la tuaddi illa lil fitani wala yastajibu la sultanun wala ghairuhu bihadihil asalibi. Adapun metode menasihati penguasa dengan cara menyebarkan aib-aib mereka di hadapan publik, di dalam khutbah-khutbah, di dalam siaran-siaran radio, dalam buletin-buletin, maka ini tidaklah akan menghantarkan kecuali kepada fitnah-fitnah, dan tidak akan menyambut nasihat tersebut, baik itu penguasa maupun selainnya, dengan cara-cara ini. Ar-raddu ala man yastadillu litashhiri bifi'li ibn Taymiyyata. Bantahan kepada orang yang berdalil untuk membolehkan menyebarluaskan aib pemerintah di hadapan publik dengan perbuatan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qad yastadillu ba'dun nasi bi fi'li Ibnu Taimiyata. Terkadang sebagian orang berdalil untuk membolehkan disebarluaskannya aib pemerintah di hadapan publik dengan perbuatan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, bi annahu fi waqtihi lam yakun ajdara minhu, bahwasanya di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak ada yang lebih pantas daripada beliau untuk menasihati penguasa. Bal kana huwal wahid alladhi yaqulu kalimatal haqqi amama sultanil khurafiyyil mubtadi'i wa hasiyatihi min ulama'is su'i wal bid'ati. Bahkan beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah satu-satunya yang mengucapkan ucapan kebenaran di hadapan penguasa yang berpegang dengan mitos-mitos, melakukan kebid'ahan, dan orang-orang dekatnya dari kalangan para ulama yang buruk dan para ulama kebid'ahan. Fata'ayyana alaihi an yatakallama li'annahu law lam yaf'al huwa lada'al haqqu. Maka wajib bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk berbicara, mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa, karena apabila beliau tidak melakukannya, niscaya akan lenyaplah kebenaran. Ar-raddu ala man yastadillu bi qissatin khayaliyatin tunsabu ila amiril mu'minina Umara wa Salmana radhiyallahu anhuma. Bantahan kepada orang yang berdalil dengan kisah khayalan yang dinisbahkan kepada Amirul Mukminin Umar, demikian pula Salman radhiyallahu anhuma. Wahia, kisah tersebut adalah qala Ibnu Qutaibah fi Uyunil Akhbari. Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Uyunil Akhbar, qala al-Udbi berkata, bu'itha ila Umar bihulalin faqassamaha fa'asaba kulla rajulin thawban. Dikirimkan kepada Umar radhiyallahu anhu pakaian-pakaian, lalu beliau membagi-bagikannya. Beliau berikan kepada setiap laki-laki sebuah pakaian. Fasu'idal mimbaro wa alaihi hullatun. Lalu Umar radhiyallahu anhu naik mimbar dengan mengenakan sebuah hullah. Wal hullatu thawbani. Dan hullah itu terdiri dari dua pakaian. Faqala ayyuhan nasu ala tasma'una. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai manusia, tidakkah kalian mendengarkanku? Faqala Salmanu la nasma'u. Maka Salman radhiyallahu anhu berkata, kami tidak mendengarkan. Qala walima ya Aba Abdillahi. Umar radhiyallahu anhu berkata, kenapa wahai Abu Abdullah? Qala li'annaka qassamta 'alaina thawban thawban wa 'alaika hullatun. Salman radhiyallahu anhu berkata, karena engkau bagikan kepada kami satu pakaian, sedangkan engkau sendiri mengenakan hullah, dua pakaian. Qala la ta'jal ya Aba Abdillahi. Umar radhiyallahu anhu berkata, jangan terburu-buru wahai Abu Abdillah. Thumma nada ya Abdullahi. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menyeru, wahai Abdullah. Falam yujibhu ahadun. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab beliau. Faqala ya Abdullah ibn Umar. Lalu beliau berkata, wahai Abdullah bin Umar. Qala labbaika ya amiral mu'minin. Umar radhiyallahu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku penuhi panggilanmu wahai amirul mu'minin. Qala nashattuka billahi. Al-thawbu alladhi tazartu bihi huwa thawbuka. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah. Apakah pakaian yang aku kenakan ini adalah pakaianmu? Qala Allahumma na'am. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ya. Faqala Salmanu radhiyallahu anhu, ammal ana faqul nasma'. Maka Salman radhiyallahu anhu berkata, adapun sekarang maka berkatalah, kami akan mendengarkan. Hakadha naqalaha biduni isnadin. Demikianlah Al-Udbi menukilkannya tanpa sanad. Wa naqalaha Ibnu Duraidin fil Amali bi raqmi 32 wa mi'atin biduni isnadin. Demikian pula Ibnu Duraid menukilkan kisah tersebut di dalam kitab Al-Amali dengan nomor 132 tanpa sanad juga. Wa naqalaha Ibnu Jauzi fi Safwa fi Sifati Safwati Al-Mujalladil Awwali safhati 35 wa 500 biduni isnadin aidan. Dan menukilkan kisah tersebut pula Ibnu Jauzi di dalam kitab Sifatus Safwah jilid yang pertama halaman 535 juga tanpa sanad. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.